Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب متى يصح سماع الصغير باب yang di sini ingin menjelaskan متى يصح sama'u shaghir, kapan dianggap sah dan bisa diterima seorang anak kecil mendengar suatu hadis atau suatu riwayat. Ini dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu yang berkaitan dengan riwayat hadis, ini disebut dengan tahammul. At-tahammul. Apa itu tahammul? Tahammul itu artinya seseorang mendengarkan suatu riwayat dari syekhnya atau dari gurunya. Ini tahammul. Ya. Ada lagi yang dinamakan dengan al-ada. Al-ada itu apa? Seseorang menyampaikan apa-apa yang dia dengar dari gurunya itu. Nah, yang pertama, ketika dia mendengar riwayat tersebut atau hadis tersebut, ini namanya tahammul. Yang kedua, waktu ketika dia menyampaikan hadis atau riwayat itu. Paham? Contohnya, misal sahabat mendengar riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup alaihi salatu wasallam, ya. Ini namanya apa? At-tahammul. Kemudian sahabat ini sepeninggal Nabi dalam beberapa masa kemudian meriwayatkan hadis ini. Sampai sini paham? Nah, ini sekarang Al-Imam Bukhari ingin menjelaskan kapan teranggap sah seorang bocah, nah ini, seorang anak kecil ketika dia mendengar hadis. Fungsinya apa ini? Fungsinya adalah kalau memang di situ ada batasan umur, berarti dari batasan ini sampai usia berikutnya, apa-apa yang dia dengar itu yang teranggap. Umur 6 tak misal, kalau batasannya umur 7 tahun misal, maka 7 tahun ke atas apa-apa yang dia dengar, kemudian nanti dia sampaikan, maka 6 tahun ke atas ini yang teranggap sah. Yang 6 tahun ke bawah, walaupun dia mendengar, ya, tidak sah. Ini fungsinya. Nah, maka di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan kapan seorang bocah, seorang anak kecil itu mendengar hadis, kemudian pendengarannya ini ketika nanti dia sudah besar, ketika dia nanti meriwayatkan atau menyampaikan, pendengaran yang dia dengar ketika kecil itu teranggap sah. Nah, antum bisa bayangkan betapa para ulama muhaddisin memperhatikan hal-hal yang seperti ini dalam rangka apa? Menjaga hadis, menjaga keabsahan hadis. Betapa luar biasanya mereka, hal-hal yang seperti ini pun diperhatikan. Nah, ini sekarang topik kita. Ada yang belum paham permasalahan? Nah, paham semua? Baik. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais. Qala haddatsana Malik. Isma'il ibn Abi Uwais itu ibnu ukhti Malik. Isma'il ibn Abi Uwais itu ibnu ukhti Malik. Berarti Isma'il ibn Abi Uwais memanggil Malik apa? Nah, cepat. Ayo. Bahasa Arabnya manggilnya apa? Hah? Hah? Ayo. Abu Ihsan apa? Berarti Isma'il ini manggil ke Malik apa? Hah? Khalah? Amma? Isma'il ke Malik memanggilnya apa? Hah? Ihsan? Abi? Ammi? Ya. Isma'il ibnu Abi Uwais ibnu ukhti Malik. Anaknya saudari Malik. Berarti manggil ke Malik apa? Khalna. Ahsanta. Paham ya? Malik ibnu Anas rahimahullah, ini saudara ibunya, kan gitu? Iya kan? Isma'il ini anak dari saudari Malik. Isma'il punya ibu. Ibu ini punya saudara laki-laki. Namanya Malik. Berarti kan paman dari pihak ibu. Panggilannya berarti apa, Ihsan? Khal. Bukan am. Berarti manggilnya khali. Gitu ya? Baik. Sehingga memiliki hubungan kekerabatan. Sehingga hadisnya, walaupun Isma'il ibn Abi Uwais ini ada sedikit da'af dalam hadisnya, tetapi karena riwayat dia dari Malik itu riwayatnya kerabat, antum tahu sendiri kerabat hubungannya dekat, terkhusus di zaman dahulu, ya. Nah, kedekatan antar kerabat ini betul-betul terjaga, sehingga walaupun ada sedikit dhaif dalam hadisnya, tapi khusus riwayatnya dari Malik ini diterima. Nah, karena ada hubungan spesial. An Ibn Shihab, Ibnu Shihab, ma takarrar taqarrar. Nah, ini kaidahnya. Apa-apa yang sudah terulang itu harusnya taqarrar. Berarti sudah ilmunya itu sudah nempel. Nah, ceket sudah. Kalau sudah sering, nah itu nempel sudah ilmunya. Ibnu Syihab, man Ibnu Syihab. Ini sudah bolak-balik ini Anda sampaikan ya. Ibnu Syihab. Man, man ya'rif falyarfa yadah. Nah, yang tahu angkat tangan. Ah, fadhal ya Abu Reza. Az-Zuhri, nah, ahsanta barakallahu fi. Nah. Ismuhu. Pertanyaan berikutnya, masmuhu? Masmu Az-Zuhri atau masmu Ibnu Syihab, nama akhana Umar. Muhammad, nah, ahsanta. Muhammad bin. Nah, ahsanta barakallahu fi. Muhammad Ibnu Muslim. Ibni Ubaidillah, Ibni Abdillah, Ibni Syihab, Al-Ma'ruf, Az-Zuhri. Imam min a'immatil muhadditsin. Imam min a'immatil ahli sunnah. Naam. Law nada munadin minas samaa annal kadhiba halal ma kadhabtu. Ini ucapannya Ibni Syihab yang terkenal. Kalau seandainya ada suara panggilan dari langit yang menyerukan bahwa dusta itu halal, aku tidak akan berdusta. Menunjukkan bahwa al-kadzib itu sesuatu yang qabih. Nah, betul-betul dani, rendah di sisi orang-orang Arab. Nah, dahulu tapi Arabnya sekarang hadis wala haraj. Sudah. Nah, kelas bebas sekarang. Illa man rahimallah. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah. An Abdillah ibn Abbas. Qala. Apa hubungannya Ibn Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya Rasulullah atau Ibn Abbas bisa masuk saya nanya ke rumahnya? Nah, Ihsan tersenyum. Adiknya istri Rasulullah. Jadi Rasulullah punya istri, ini Ibnu Abbas adiknya. Keponakannya. Berarti gimana? Nah, kalau dulu orang ini sekarang zaman memang canggih ya. Dulu orang merojak itu buka apa daftarnya. Nah sekarang, masya Allah. Tapi lah Abbas. Nah betul ahsan tabarakallah. Ibnu Abbas keponakan dari siapa? Maimunah. Maimunah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalahnya ya. Nah, ini Ibnu Abbas. Selain itu juga hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Nah, Abbas pamannya Rasulullah. Berarti ya Ibnu Abbas ini ibnu am Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala akbaratu rakiban ala himarin atan. Aku datang berkendaraan di atas himar atan. Atan itu unta minal hamir. Jadi kalau keledai, bahasa Arabnya untuk keledai betina itu bukan himar, tetapi apa? Atan. Ya. Hamzah, ta, alif, nun. Atan. Ini himar perempuan. Wa ana yauma idzin qad nazahtu al-ihtilam. Ketika itu aku sudah mendekati ihtilam, artinya sudah mau balik. Tapi belum balik. Ya. Berarti di sini Ibnu Abbas masih belum balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghaibi jidar. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina, di dekat Mekah, daerah dari Mas'ar min Masyairil Haram, ya. Mina, orang di situ melakukan mabit, orang di situ melakukan lempar jumrah, itu di Mina. Yang di situ ada masjid apa? Masjidil Khair. Kata Rasulullah SAW, di Mina itu ada sebuah masjid namanya Masjidil Khair. Yang di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang masjid ini, Sallafihi sab'una nabiyan. Hadis sahih Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Memang hadis ini, masjid ini memiliki keutamaan. Berarti masjid ini sudah kuno. Yang pernah haji akan tampak masjid ini dekat sekali dengan haud, tempat lempar jumrah. Di masjid ini pernah ada 70 nabi sholat. Sudah pernah disolati oleh 70 nabi. Ini Masjidil Khair. Seperti itu. Jadi tanya di Mina. Nah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Mina ila ghairi jidar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ketika aku datang itu sedang salat ila ghairi jidar. Dengan tidak ada tembok di depannya. Dari sini kemudian para ulama berselisih. Apa hukumnya sutrah bagi seorang yang sholat? Minal ulama man dhahaba ila annaha wajibah. Wa minhum man dhahaba ila annaha mustahabbah. Nah, di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa sutrah itu bagi orang yang sholat wajib. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza shalla ahad," yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila al-sutrah wal yadnu minha." Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah dengan mengarah atau menghadap ke sutrah." Artinya jadikan di depannya ada sutrah. "Wal yadnu minha," dan hendaklah dia mendekat. Di sini ada perintah. "Fal yusalli." Itu ada kata lam, di situ lamul amr. Menunjukkan perintah untuk salat di depannya ada sutrah. Hukum asal perintah al-amr yufidu mada al-wujub. Hukum asal dari perintah itu menunjukkan wajibnya perkara tersebut. Maka dari sini sebagian ulama berpendapat bahwa menghadap sholat ke sutra itu wajib. Sementara ulama yang lain berpendapat sutra itu tidak wajib. Naam, sutra itu mustahab disyariatkan tetapi tidak wajib. Dan mereka pun tidak mengingkari tentang hadis ini. Tetapi kata mereka, perintah dalam hadis ini itu yang hukumnya wajib dipalingkan menjadi mustahab karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa sutra itu tidak wajib. Kata mereka dalilnya apa? Ini. Nah, dalam hadis ini dikatakan bahwa Ibnu Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tidak ada tembok di depannya. Karena mereka ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak menghadap apa-apa di Mina ketika itu. Nah, tetapi dibantah lagi oleh yang pihak pertama. Yang mengatakan apa? Wajib. Kata mereka, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Ibnu Abbas dilihat bukan menafikan sutrah secara umum, tidak. Ibnu Abbas hanya menyebutkan bahwa Rasulullah ketika itu sholat di depannya itu bukan tembok. Tidak menunjukkan bahwa tidak ada sutrah sama sekali. Bisa jadi di situ ada tongkat. Bisa jadi di situ ada hewan tunggangannya. Bisa jadi di situ ada benda yang lain. Nah, kata mereka hadis ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah sholat tanpa ada sutrah di depannya. Tapi dibantah lagi oleh pihak yang kedua. Oh tidak. Hadis ini memang di situ tidak, walaupun tidak secara sharih jelas bahwa Rasulullah itu tidak ada sutrahnya, hanya sekedar tidak ada tembok, tetapi di riwayat lain disebutkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubata wa laisa syai'un yasturuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan tidak ada di depannya yang benda sebagai sutrah sedikit pun. Nah, sehingga kata mereka hadis ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah pernah salat di depan sutrah, pernah salat yang di depannya tidak ada sutrahnya. Menunjukkan berarti boleh salat tanpa ada sutrah. Walaupun yang afdal pakai sutrah. Mana yang lebih rajih? Ayyuhuma aswab, ayyuhuma arjah? Wallahu a'lam bis-shawab. Hadis yang terakhir ini itu disebutkan oleh Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, ya, dengan lafaz wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallil maktubata laisa li syai'in yasturuhu. Itu tadi. Dan Rasulullah salat wajib yang di mana tidak ada sesuatu pun yang menjadi sutrah di depannya. Yang tampak dari perbuatannya Ibnu Hajar di sini, seolah-olah Ibnu Hajar di sini tidak memberikan catatan tentang keabsahan hadis ini. Berarti seolah-olah menjadi Ibnu Hajar itu menganggap hadis ini minimalnya hasan. Berarti bisa diterima. Karena kalau seandainya itu dhaif, hadis yang menunjukkan Rasulullah tidak ada sutra di depannya sama sekali, itu hadis ini dhaif, niscaya Ibnu Hajar akan menjelaskan. Nah, maka sekarang pendapat yang paling benar itu tergantung pada kesahihan hadis ini. Ana sendiri masih tidak tahu, belum membahas dan menelaah kalamnya atau akwalnya para ulama tentang hadis ini. Tetapi ucapan sebagian yang mengatakan bahwa apa-apa yang disebutkan oleh Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari dan didiamkan oleh Al-Hafidz tidak diberi catatan apakah itu dhaif atau tidak, menunjukkan bahwa Al-Hafidz itu menghasankan ini fihi nazar. Ya. Ini masih perlu dibahas. Kenapa? Terbukti di beberapa tempat yang lain ada hadis-hadis yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan didiamkan, tidak diberi catatan, ternyata beliau sendiri di kitab-kitab yang lain mendhaifkannya. Nah, seperti itu. Sehingga wallahu a'lam bishawab, anna sampai detik ini masih memegang pendapat yang mengatakan bahwa sutrah itu wajib. Walaupun banyak juga di antara ulama yang mengatakan itu mustahab. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan, hulu itu orang-orang yang datang ke masjid kemudian mencari tiang-tiang untuk menjadikan itu sutrah, sementara dia meninggalkan sof-sof yang di depannya. Ini hulu katanya Syekh Shalih Fauzan. Nah, karena pendapatnya Syekh Shalih Fauzan bahwa sutrah itu tidak wajib. Nah, mengapa mencari yang meninggalkan saf awal dalam rangka mencari tiang-tiang yang di belakang ingin sholat untuk mencari sutrah dengan tiang-tiang tersebut. Nah, sehingga ketika iqamatus shalah, ya antumnya pahami bukan masjid sebesar ini. Ya. Nah, antum tahu di Mamlakat Arabiyatus Saudiyah masjidnya besar-besar, apalagi Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan yang lainnya. Dengan jumlah jamaah yang juga tidak sebanyak ini. Nah, seperti itu. Sehingga ketika qomat, ya kalau di belakang ya enggak dapat ini shaf awal. Seperti itu. Ini Syekh Saleh Fauzan mengatakan hulu itu berbuat hulu. Tapi Allah bersawab, ini pendapat para ulama yang mengatakan wajib, atau sebagian ulama di antara Syekh Al-Albani dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya. Sehingga sampai detik ini anak merasa pendapat yang mengatakan sutrah itu wajib itu pendapat yang rajih. Ini yang pertama. Yang berikutnya yang berkaitan dengan sutrah. Lantas bagaimana dengan orang yang sholat masbuk? Ya, dia masbuk. Ketika imam selesai dari sholatnya, apakah perlu dia untuk mendekat ke sutrah? Paham antum ya? Berjalan mendekat sutrah. Atau ya sudah, enggak usah berjalan mendekat. Ini pun para ulama berselisih. Ada yang mengatakan bahwa sutrah itu wajib, tetapi ketika seseorang itu masbuk, dia tidak perlu untuk maju beberapa langkah mendekat ke sutrah. Di antaranya yang berpendapat seperti ini adalah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dan juga Syekh bin Baz. Walaupun Syekh bin Baz mengatakan boleh maju, tapi yang afdal tidak perlu. Apa alasannya? Kata mereka, salaf tidak pernah melakukan seperti ini. Para sahabat tidak dinukil dari mereka. Paham antum ya? Nah, kata mereka, Syekh bin Baz atau Syekh Saleh Al-Utsaimin, tidak ada nukilan sedikit pun dari sahabat bahwa mereka melakukan yang seperti itu. Selesai sholat, yang masbuk kemudian mendekat ke arah sutra. Pendapat lainnya mengatakan maju beberapa langkah. Artinya kalau memang mungkin hanya langkah sedikit, maka dia maju. Dalilnya apa? Keumuman ahadis, nusus yang menyebutkan tentang perkara ini. Di antaranya tadi itu, apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia sholat ke sutrah. Wal yadnu minha, dan dia mendekat. Berarti ini berlaku secara umum. Entah orang ini mau sholat, artinya memulai sholatnya ketika sholat sunnah sendirian ya, seperti itu ya, ataupun ketika dia masbuk, umum. Begitu juga dengan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat di atas mimbar. Rakaat pertama ruku, kemudian i'tidal turun. Turun dari mimbar tersebut, kemudian sujud di bawah. Ya. Kemudian berdiri lagi, bangun lagi naik ke atas mimbar. Nah. Kemudian ketika sujud lagi turun. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang dilakukan ini dalam rangka mengajari sholat yang seharusnya kalian lakukan. Artinya di sini menunjukkan adanya pergerakan dalam sholat ketika dibutuhkan itu masyru' disyariatkan. Begitu juga kisahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam Sahih Bukhari. Ketika beliau alaihi salatu wassalam melakukan sholat di rumahnya, sholat sunnah, atau sholat malam dan yang lainnya. Persisnya anda tidak tahu sholat apa ini. Yang pasti bukan sholat wajib. Aisyah mengetuk pintu. Kemudian Rasulullah membukakan pintu tersebut. Melangkah berapa langkah sedikit membukakan pintu tersebut. Nah, dari hadis-hadis ini dan yang lainnya, para ulama mengatakan yang berpendapat ketika masbuk dia tetap melangkah, menyebutkan. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa pergerakan dalam sholat ketika dibutuhkan itu sesuatu yang disyariatkan. Nah, boleh seperti itu. Di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang berpendapat bahwa seseorang ketika masbuk tetap dia melangkah mendekat. Dan Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam hal ini tidak bersendirian. Telah ada salafnya sebelumnya, bahkan jauh. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, ada pun yang pendapat mengatakan bahwa tidak dinukil dari para sahabat. Disebutkan bahwa adamun nakal la yadullu ala nakal al-adam. Apa artinya? Tidak adanya penukilan, ya, tidak adanya penukilan dalil itu bukan menunjukkan bahwa itu adalah dalil tentang tidak adanya perkara tersebut. Paham antum? Hah? Misalnya tadi itu katanya tidak ada, tidak dinukilkan sedikit pun sahabat maju. Kata yang berpendapat kedua yaitu tetap maju. Tidak adanya penukilan ini tidak, itu bukan dalil bahwa perbuatan tersebut tidak ada. Paham ya? Nah, sehingga kata mereka berdasarkan hadis-hadis yang tadi itu. Nah, dan juga ternyata ada dari kalangan salaf yang generasinya dan masa hidupnya sangat dekat sekali dengan sahabat. Seperti Imam Malik. Imam Malik dengan para sahabat hanya beda satu generasi. Malik, Nafi' ibni Umar. Ya. Nah, terbedakan antara sahabat dengan Malik ini hanya satu generasi. Dekat sekali masanya. Ternyata apalagi Imam Malik itu tinggalnya di mana? Di Madinah. Madinah tempat asalnya para sahabat Rasulullah seperti itu. Nah, sehingga bagi yang berpendapat kedua ini sangat tidak mungkin Malik mengambil suatu pendapat yang tidak ada salafnya. Seperti itu. Sehingga mana yang lebih rajih? Wallahu alam bisawab. Sampai sekarang ana merasa bahwa pendapat Syekh Al-Albani yang sebelumnya juga di ini pendapat Al-Imam Malik itu yang lebih benar. Nah, karena keumuman hadis idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadnu minha. Nah, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap sutra. Menjadikan depannya sutra. Ya. Dan hendaklah dia mendekat. Kenapa maksud dari ini? Karena kita perhatikan sekarang. Bagaimana kita akan bisa mengatakan salat kita batal, atau kita akan mencegah orang yang lewat di depan kita kalau tidak ada sutrahnya? Tidak ada sutrah, terus bagaimana batasan ini anjing hitam atau wanita yang sudah dewasa lewat itu teranggap salat kita ini batal atau tidak? Kan gak jelas. Paham antum? Ya, ketika ada sutrah ya sudah jelas. Hah? Kalau sholat di depannya ya berarti batal sholatnya kita. Anjing hitam, keledai atau wanita yang sudah balik. Tapi kalau lewat di belakangnya sutra, ya sholat kita terus sah. Kan seperti itu ya. Nah, sehingga wallahu a'lam bishawab, ini yang lebih ana yakini lebih rajih. Nah, baik. Amalartu baina yada ba'd as-saff. Maka kemudian aku berjalan di depan saf. ini imam, ada orang di makmum di belakangnya berapa saf. Ibnu Abbas itu lewat di antara saf terjalan. Nah, seperti itu. Paham ya? Dari sini kita mengetahui bahwa orang berjamaah itu sutrohnya yang teranggap, sutrohnya siapa? Imam. Sehingga ketika ada orang di depannya lewat, ya enggak perlu dicegah. Yang perlu dicegah ketika kita sholat sendirian. Atau ada orang di depan imam mau lewat, ya imamnya yang mencegah. Tapi kalau di shof ini, ya sudah. Nah, seperti itu. Hukum asalnya boleh. Kecuali kalau yang lewat ini orang yang memang anak-anak kecil, apa namanya, lari-lari depan dalam rangka untuk biar tidak mengganggu orang yang sholat, ya boleh kita pegang. Nah, tapi orang lewat biasa karena memang butuh untuk lewat, seperti itu maka tidak perlu dicegah. Warsatul atan tarta fadakhaltu fi shaf falam yunkir dzalika alayya. Maka kemudian kata Ibnu Abbas, aku lepaskan, aku biarkan ini atan. Apa atan tadi? Himar atau betina dari keledai. Aku biarkan dia makan rumput-rumputan. Nah, kemudian aku masuk ke shaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari yang demikian. Artinya Ibnu Abbas masuk melewati shaf seperti itu, tidak diingkari. Terus dia mengatakan, "Ustaz, ini bukannya dalil anak umur orang belum umur 17 tahun boleh nyetir kendaraan. Nah, ini Ibnu Abbas masih belum balik sudah bisa nyetir unta, apa? Nyetir keledai, apa naik-naik keledai." Nah, ini tentunya kias fasid ya. Yang enggak sama antara zamannya juga kapan. Ya kalau zaman tahun 40-an aja, ya nyetir motor juga enggak ada masalah tanpa SIM. Tahun-tahun 70-an kayaknya helm masih belum wajib kayaknya. Ya. Nah, seperti itu. Tahun 80-an aja kayaknya perasaan waktu itu juga belum wajib. Seperti itu. Spion aja dulu masih spion, enggak ada spion mungkin enggak. Ini kan sekarang pemerintah membuat peraturan itu kan dalam rangka kemaslahatan. Nah, bukan kemudian terus karena itu hukum syar'i, tidak. Nah, sehingga ya tidak tepat dalam seperti ini. Syahidnya di sini kembali kita kepada bab yang awal. Karena di situ ada persisian antara Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in. Katanya Yahya bin Ma'in, orang kalau mendengar hadis, ketika mendengar ini, dia masih belum balik, enggak sah. Hah? Belum balik, kemudian setelah balik, dia menceritakan yang dulu. Ini riwayatnya ditolak. Maka yang seperti ini, sampai kepada Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Ahmad. Nah, oh tidak. Selama dia menyampaikannya itu setelah balik, walaupun mendengar hadisnya sebelum balik, enggak ada masalah. Ini dalilnya, itu maksudnya. Ibnu Abbas mendengarkan ini kapan? Sebelum balik. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas setelah balik, artinya kepada para murid-muridnya. Dan tidak ada imam yang mengingkari, artinya para tabi'in atau yang lainnya mengingkari, tidak ada. Nah, ini maksud dari hadis ini. Kapan seorang anak kecil, seorang bocah, sah pendengarannya, walaupun dengan syarat. Pendapat yang rajih bahwa orang kafir ataupun anak yang belum balig itu pendengarannya ketika dia mendengar riwayat atau hadis tersebut teranggap sah dengan syarat dia menyampaikannya setelah balig. Ini bagi anak kecil. Bagi orang kafir, dia menyampaikannya setelah dia masuk Islam. Sehingga misalnya Ibnu Abbas mendengarkan umur 10 tahun. Kemudian umur 14 tahun belum balik. Misalnya. Kemudian dia menyampaikan di sini. Maka hadisnya tidak diterima. Nah, karena yang teranggap sah itu hanya pendengarannya saja. Ketika dia menyampaikannya, itu syaratnya tentunya apa? Balik dan muslim. Seperti itu. Paham ini ya? Abu Sufyan kisahnya ketika dia kafir bersama Raja Hirokel, ya. Kemudian dia masuk Islam, kemudian setelah itu menceritakan hadis yang panjang, insyaallah kita tahu semua ya. Sah pendengarnya ketika dia kafir. Tapi dengan syarat apa? Ketika dia menyampaikan itu ketika sudah Islam. Paham tak ya ikhwan? Nah. Ilahuna darsuna hal min sa'ilin yas'al falitafadhal. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Pertanyaannya, ketika masih dalam jamaah sholat tersebut, sutranya ikut imam. Ya, ketika imam sudah selesai dan kita masbuk, apakah kita berarti sutroh sendiri atau masih sutroh yang imam? Ya, tentunya sutroh sendiri. Seperti itu. Bagi yang berpendapat maju ataupun tidak maju, ya, melangkah atau tidak, sama-sama mengatakan sutrohnya sendiri. Seperti itu. Sehingga kalau yang berpendapat maju jelas. Tapi yang berpendapat tidak maju, ketika memang lewat di depannya ini ada anjing hitam, ya sudah memang dekat lah ya. Ya sholatnya batal. Seperti itu. Sehingga ya setelah salam dan dia masuk, sutranya sendiri. Allah alam bisawab. Fadhal ya Abu Zubair. Ada datang sebuah hadis yang menjelaskan bahwa jarak antara seorang yang sholat dengan sutra itu adalah 3 zira. Kurang lebih. Ya sudah antum ukur deh. Berarti masing-masing sutranya orang itu beda-beda sesuai dengan ketinggian badannya. Nah, sudah habis ini antum hitung masing-masingnya. Nah, 3 giliannya masing-masing. 1, 2, 3. Ah, itu sutra. Ya lumayan, lumayan sebetulnya. Hah? Iya makanya nah, sesuai tinggi ini. Pokoknya 3 zira. Nah. Sehingga fadl antum labas kadang-kadang perlu sekali-kali. Biar kita tahu selama ini kita ini memang sudah benar gak sih jaraknya. Seperti itu. Sujudnya adalah ketika sujud juga antara kita dengan sutra itu sebatas antara kepala kita dengan sutra itu seukuran syah apa kambing bisa masuk seperti itu jaraknya kambing dewasa. Kalau yang anak-anak itu artinya ketika kita membuka, ada riwayat lain tangan kita itu kapan membukanya seberapa sekedarnya kambing kecil bisa. Antum tahu kambing ketika kecil itu kan sukanya bercanda apa. Ya, itu tabiatnya anjing kambing ketika masih kecil ya. Itu bisa masuk ke situ. Ini untuk kambing kecil ini untuk tangan membuka ketika kita sujud. Adapun untuk sutra itu kambing biasa ya, kambing dewasa. Baik. Kakak, ya tak maju kita, boleh kita maju, disyaratkan maju boleh. Nah, ya tapi kalau kalah ya sudah gimana loh kita kalah? Tapi semaksimal mungkin sudah. Ya kalau kalah ya sudah namanya kalah mau gimana? Nah, iya semaksimal mungkin kalau memang kita bisa gitu. Nah sekali. Dua kali masih ada, 3 kali berarti syaitan. Fa'innahu syaitan, kan itu kata Rasulullah SAW. Fal yuqatil. Kita hal itu bukan qatl. Kita hal itu artinya mudafa'ah. Artinya kita itu maknanya umum ya. Qital itu juga bisa artinya peperangan, bisa juga artinya mendorong. Ini qital. Beda dengan qatl. Kalau qatl bunuh, nah ini qatl. Tapi kalau qital itu enggak harus membunuh. Bisa kadang dengan pembunuhan, qital. Maksud qital di sini adalah mudhaf, artinya mendorong. Ya semaksimal mungkin, sekuatnya kita gimana. Nah, kalah ya sudah gimana. Tapi kok diusahakan semaksimal mungkin lewat. Nah, terkadang, nah hati-hati juga. Kadang kita kecolongan, ya. Anak kecil atau orang dewasa yang memang dia awam, nggak paham seperti itu. Lewat begitu saja, nah, tanpa kita sadar sebelumnya. Nah, ini hati-hati. Ketika sudah lewat, biarkan sudah. Karena kalau kita gini kan, dia sudah lewat, kita gini kan, balik lagi, kelewatan lagi kita, nah. Seperti itu. Tapi kalau belum lewat, nah itu fungsinya. Tahan kita. Nah, tapi kalau sudah lewat, jangan diginikan. Karena nanti dia akan kena lagi kita dua kali. Paham ya? Seperti itu. Barakallahu fiik. Yang kedua, apa? Ini bukan hadis banyak bergerak, tapi memang. Nah, berapa gerakan yang di situ kita masih diberi toleransi untuk melangkah atau bergerak? Tidak ada tapi memang disebutkan oleh para ulama, ya gerakan yang sedikit. Sebaiknya mengatakan ya khutwah yasirah, salat khutwah. Khutwatan, salat khutwat, 2-3 langkah. Tapi lebih dari itu ya sudah. Enggak perlu kita maju. Nah, seperti itu. Baik. Nah, fadalah ayu. Apa-apa, kurang jelas gimana? Yang apa? Apa cara mengangkat tangan ketika takbir yang? Nah, yang sunahnya bagaimana? Yuhadhi mangkibaihi. Atau syahma udhunaihi. Seperti itu. Yuhadhi artinya sejajar. Nah. Tidak seperti ini. Nah, mungkin Allah begitu aja. Yang pertama, kalau memang dia menyengaja seperti itu, ya ini yukhalif sunnah. Tapi terkadang, ini gimana kita manusia. Tidak ada unsur sengajaan, tapi mungkin dia merasa sudah. Nah, kalau memang sengaja, ya ini yukhalif sunnah, ya isi sunnah. Tapi terkadang kita tidak sadar atau menganggap itu, kan memang ini perkara nisbi. Artinya, relatif dari sisi relatif ya kan nggak perlu sampai diukur pakai penggaris sudah pakai meteran air selangah artinya kan ya sudah yang penting kadang memang bisa salah kita. Nah sehingga ketika emang ada yang melihat ya sampaikan nasihat secara baik tapi vonis untuk kemudian kita katakan dia menyisi sunnah dengan sengaja ini tidak bisa mungkin dia merasa itu sudah sejajar dengan bunda atau daun telinganya seperti itu. Contoh, Anda berapa kali melihat orang sholat miring, ngadep kiblatnya miring seperti itu. Mungkin dia merasa sudah lurus, tapi kita yang di belakang yang lihat kaki kanan dan kaki kirinya itu tidak sejajar, miring, memang jelas kelihatan miring. Ini kan jelas, artinya memang dia tidak ada unsur kesengajaan seperti itu. Dia tinggal disampaikan baik-baik. Bila sehat di baik. Baik. Akhir. Khalas. Enak. Anak. setinggi apa namanya rahim, artinya apa itu, unta atau kuda itu apa? Pelana. Ya kurang lebih setinggi ini nih, bangku ini. Pelana itu setinggi apa sih? Nah, lebih pendek lagi malah. Ya kurang lebih lah seperti itu. Nah, ini bangku insya Allah standar. Ya, jaket atau tas. Kalau jaketnya, kalau istilahnya itu apa? Kalau dia itu menggelendung, ya nggak ada masalah. Tapi kalau jaketnya dibuat di antara, ini ya enggak, bukan sutra. Nah, tapi kalau memang tas, misalnya tas kan ada yang tinggi, nah itu tas itu kan apa nih di ujung itu kan tinggi, diberdirikan misalnya seperti itu ya. Nah, nggak ada masalah. Jaket juga kalau misalnya ditumpuk, kan mungkin jadi tingginya sekian misalnya, mungkin misal, ya nggak ada masalah kalau memang tingginya seperti itu. Tapi kalau jaketnya datar ya, bukan sutra yang syar'i. Nah, apa tuh ya? Lo kok antum merasa terakhir? Antum membahas yang lainnya mau bertanya? kalau bisa kita sing apa? Kita lakukan. Tapi kalau memang nggak mungkin. Ya, karena ya memang kucing pertama mungkin cepat atau kecil, atau kadang kucing, nah ini pernah menyaksikan di sebuah masjid, ikhwan kucingnya memang karena mungkin ya kucingnya sering kadang main-main, apalagi kucingnya sudah jina sering main-main, diginiin nganyakar, kucingnya, anda bisa bayangkan orang mau giniin kucing cakar apa enggak kan? Nah. Bisa antum mencegah bisa nggak? Enggak, anda tanya sekarang misal kalau ada tikus lewat antum bisa kira-kira mana? Hah? Loh, kok nggak tahu gimana? Enggak perkiraan, bisa nggak? Artinya kalau nggak bisa ya sudah gimana lagi? Fattakumullah mastata'tum. Nah, tapi kalau bisa ya lakukan seperti itu. Iya nah, kalau nggak bisa ya sudah nggak usah takaluf gitu, nggak usah memaksakan di tikus mau pakai kaki dia masih bisa, misalnya ya sudah. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Ah, qadalah khair. Boleh nggak ada masalah. Enggak wajib. Makanya kalau bisa jangan pakai orang. Tapi kalau kita merasa orang itu bisa kita dia memang mau duduk di situ ya enggak ada masalah. Tapi enggak wajib kita menunggu. Kalau kita mau menunggu ya bagus membantu saudara kita biar enggak dilewati orang lain. Tapi dibilang wajib apa enggak? Enggak wajib menunggu. Seperti itu. Boleh. Kalau kita misalnya udah kebelet, misal, ya gimana? Nah, apa dalam acara ini? Boleh. Fal yadnu minha, yadnu mendekat. Mendekat itu Rasulullah dari pergerakan itu nggak harus maju ya. Rasulullah naik mimbar mundur. Nah, ini syahidnya bagi mendapat bergerak maju apa mencari sutra hadisnya fal yadnu minha mendekat ya berarti bisa mundur ataupun maju yang penting mendekat mana yang lebih dekat seperti itu barakallahu fikum. Nah hadir bukan kata ana hanya menukilkan saja. Dia selangsung melangkah, ya, jalan gitu, jalan dua langkah, tiga langkah. Enggak selangkah diem dulu gitu maksudnya tuh. Yang lagi. Nah. Langsung. Seperti itu. Subhanallah. Hah? Masih ada. Nah, hotel. Nah. Pertama kita menganggap ini apa hukumnya gitu ya. Terus juga yang kedua kita apakah mengambil pendapat yang masbuk itu cukup atau memang juga harus wajib. Intinya begini. Kalau bagi yang berpendapat itu wajib, ya gimana namanya kewajiban enggak bisa ditawar-tawar, enggak bisa dalam beribadah kita ngelihat sikon. Nah, masyarakatnya belum atau terangkat fitnah, ya kayak ambil pendapat yang kedua, kalau si yang nanti sudah nggak ada masalah dengan ikhwan kembali lagi pendapat, enggak boleh seperti itu. Nah, tapi kalau dalil itu kita yakini bahwa itu wajib, ya sudah kita melakukan sesuai yang apa yang kita yakini. Nah, akhirnya yaitu kembali kepada memang akhirnya kita di akhir zaman ini sunnah akan terasa menjadi asing. Kan kita tidak mungkin karena dengan alasan fitnah di masyarakat akhirnya perempuan kita tidak bercadar. Kita akhirnya tidak berjenggot kan gitu ya. Akhirnya kita ikut tahlilan. Masuk ke walimah yang di situ ada musik-musiknya, bukan dalam rangka nasihat. Nah, kan ini tidak mungkin. Ya sudah, yang mustahab boleh sementara ditinggalkan. Tapi yang sudah namanya wajib-wajib, kita berpendapat wajib, ya sudah. Tinggal ya pintar-pintarnya kita bersosialisasi dengan masyarakat. Baik. Gimana? Yang wanita itu membatalkan sholat. Yang enggak boleh apakah wanita itu lewat atau kita sholat di yang enggak boleh itu adalah perempuan ini yakni tamur, murur ya. Yang enggak boleh itu murur, perempuan ini melewat. Tapi kalau perempuan diam nih, enggak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam Aisyah di depannya. Tidur di depannya. Seperti itu. Artinya diam, tidak bergerak. Tapi yang menjadi pembatal itu apakah jadi pembatal adalah kalau wanita itu lewat murur. Nah, walaupun ini juga khilaf. Sebagian ulama berpendapat tidak batal. Nah, yang hadisnya yaqta'us shalah salasa, memotong, itu yang sebagian ulama pendapat memotong di sini bukan memotong salat artinya membatalkan salat, tetapi memotong pahala. Artinya pahalanya bisa penuh gara-gara tiga makhluk ini lewat, akhirnya berkurang pahalanya. Seperti itu. Aisyah marah. Ma balukum sawaitumuna bil himar wal kilab. Apa kan? Kalian ini kok nyamakan kita kaum perempuan dengan keledai dan anjing. Artinya bukan marah lagi mah, tapi Aisyah ingin menunjukkan ya wajar dia seorang gimana juga ya perempuan disamakan dengan, tapi tidak itu tentunya bukan seperti itu ya. Nah, syahidnya seperti itu. Murur yang menyebabkan. Baik, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك.